السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan Kitabul Mu'amad dari Matan Abu Syuja', dan ini bagian terakhir dari bab Mu'amalat. Ya, InsyaAllah nanti kalau Allah memberikan kesempatan dan umur yang panjang, kita akan membahas Kitab Zadul Mustaqni'. Kitab Zadul Mustaqni' merupakan salah satu kitab rujukan dalam mazhab Hambali. Bahkan saya ingat dulu waktu saya mengambil program S2 S3 di Fakultas Syariah Saudi Arabia, bahwa kitab Zadul Mustaqni' merupakan muqarrar atau kitab rujukan referensi utama dalam pelajaran fikih di Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan terakhir dari bab muamalat, yaitu wasiyah. Qala al-muallif rahimahullah al-fasl. Sini satu bab atau satu fasal. Wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli wal mawjudi wal ma'dumi. Al-Mu'allif rahimahullah berkata, boleh berwasiat dengan sesuatu yang telah diketahui. Ya. Beda wasiat dengan hibah, seperti yang pernah kita jelaskan dahulu. Kalau hibah, Anda mengatakan, saya berikan, hadiahkan kepada Anda buku ini. Hibah. Wasiat tidak. Wasiat di kaitkan waktu pemberian penyerahannya dengan kematian. Dia mengatakan, bila saya wafat, maka motor ini menjadi milikmu. Ya, ini namanya wasiyah. Jadi perbedaan hibah dengan wasiyah, kalau hibah kapan saja. Tapi seorang menghibahkan dan dia ta'liq atau dia kaitkan dengan kematian dia, dia mengatakan, saya menghibahkan kebun ini untuk ponakan saya dengan syarat dia menerimanya setelah saya wafat. Ini namanya wasiyah. Ini namanya adalah wasiyah. Dan dalam Islam hukumnya dibolehkan dan dianjurkan. Tetapi ada batasan-batasan yang insyaAllah akan kita bahas. Boleh dengan sesuatu yang diketahui, seperti dia mengatakan, saya berwasiat kepadamu dengan tanah ukuran segini atau kebun yang ini, jelas. Wal majhul, sesuatu yang tidak jelas juga boleh. Dia punya sapi lagi hamil. 5 sapinya lagi hamil, si betinanya. Apakah di dalam janin, di dalam perut itu jelas? Tidak jelas. Lalu dia mengatakan, saya berwasiat bahwa anak sapi ini berikan untuk kemaslahatan pesantren atau kemaslahatan tetangga kita yang miskin. Ya, berwasiat. Ketika dia wafat, maka bila lahir anak sapi tersebut, diberikan untuk kepada tetangga-tetangga atau kepada siapa yang diwasiatkan. Pada waktu dia berwasiat, ini kan majhul. Kalau jual beli kan tidak boleh. Tidak boleh jual beli janin. Tapi dalam bab tabarru', dibolehkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam hal ini. Ya, sehingga kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, yughtafar, dimaafkan dalam hal seperti ini. wal maujudi wal ma'dum. Sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada, boleh. Sesuatu yang ada seperti tadi, dia punya pohon kelapa, dia mengatakan, kalau saya wafat, hasil pohon kelapa ini, semuanya menjadi hak tetangga saya yang miskin itu. Tetangga yang baik yang miskin tersebut. Kelapanya sudah berhasil? Belum kan? Itu sesuatu yang ma'dum, belum ada. Tapi boleh. Karena ini adalah bab al-wasiyah. Ya. Wahia minathuluthi. Berapa boleh Anda berwasiat dengan harta Anda? Hanya boleh sepertiga paling banyak maksimal. Berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri, ketika beliau berwasiat, ya Rasulullah, saya sepertinya sakit, saya akan meninggal. Ya, ketika perang penaklukan kota Mekah, beliau berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wasiatnya. Sepertinya saya akan meninggal dan saya punya banyak harta dan ahli waris hanya seorang anak perempuan saya. Maka ya Rasulullah, bolehkah aku mensedekahkan seluruh hartaku? Kata Rasulullah, tidak boleh. Setengahnya Rasulullah, tidak boleh. Lalu Rasulullah mengatakan, "Tsuluts wa tsulutsu katsir." Sepertiga boleh, dan sepertiga itu pun lebih masih banyak. Ini berwasiat dengan maksimal sepertiga harta Anda. Kemudian muallif berkata, fa in zada wuqif ala ijazatil warasah. Bila dia berwasiat lebih dari sepertiga harta dia, umpamanya dia mempunyai dua rumah petak, satu di tempat dia, satu disewakan. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau bapak meninggal, rumah kita yang satu itu jual dan hasilnya penjualannya berikan untuk masjid umpamanya, ha? Makanya tidak boleh, karena ini setengah. Lalu dihitung, dijual umpamanya terjual 1M, 1 miliar. Rumah satu lagi perkiraan juga 1 miliar. Berarti 50% kan? Wukif ala sulus. Yang diwakafkan, yang dihentikan hanya sepertiganya saja. Berarti sepertiga dari keseluruhan harta 2 miliar berapa berarti? 600 juta sekian lah ya. Maka 600 juta sekian itu diberikan kepada apa yang dia apa tadi wasiatkan, sisanya tidak dibagi waris. Jelas ya, akhi. Illa ayujizaha baqil warasah. Tapi kalau seluruh ahli waris setuju, ya, wala tajuzul wasiyatu liwaris. Juga wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Bila seorang bapak mengatakan, kamu anak tersayang, karena satu dan hal mungkin mirip, atau mungkin lebih baik, lebih soleh, segala macam, lalu dia mengatakan, kebun yang itu tidak bagi waris. Saya wasiatkan untukmu. Maka, batal wasiatnya, kecuali ahli waris yang lain setuju. Kalau ahli waris lain setuju, tidak mengapa. Karena ini adalah hak mereka. Kemudian, siapakah yang boleh berwasiat tersebut? Ya. Mu'alif sendiri menjelaskan, وَتَصِحُ الْوَسِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ. Wasiat tersebut sah dari setiap orang yang balig dan berakal. Likulli mutamallikin, bagi setiap barang yang bisa dimiliki. Kemudian wasiat tersebut fi sabilillah, untuk jalan Allah, bukan untuk jalan memurkai Allah. Kalau seorang berwasiat dia mengatakan, mungkin dia tidak soleh, dia mengatakan, kalau saya mati, maka tanah itu silakan bikin tempat perjudian, atau tempat olahraga yang mengusur judi, maka ini wasiatnya tidak boleh dilaksanakan karena mengandung dosa. Ya. Wa tashihu al-wasiyyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisalin. Dan boleh berwasiat itu kepada orang, kepada sesuatu yang ada padanya lima sifat. Pertama, Islam. Berwasiat hanya boleh kepada muslim. Seorang berwasiat kepada tetangganya yang non-muslim, wasiatnya tidak sah. Kalau saya meninggal, kata dia, rumah itu berikan kepada tetangga kita atau kebun itu berikan kepada tetangga kita yang non-muslim. Tidak boleh. Kemudian wal-buluq baligh. Ini yang boleh menerima wasiat. Kemudian wal aqlu dan berakal, al hurriyatu wa al amanah. Kemudian berwasiat itu kepada orang yang baligh, berakal, merdeka dan orangnya bersifat amanah. Ya. Dengan demikian berakhir pembahasan babul muamalat, kitabul muamalat dari kitab matan takrib. Insyaallah kedepannya kita akan membahas dari bab muamalat dari kitab Zadul Mustaqni'. Ini merupakan salah satu referensi rujukan utama dalam mazhab Hambali, dan saya ingat dahulu waktu ketika saya mengambil program S2 S3, Zadul Mustaqni' ini dipelajari di tingkat universitas Imam Syariah, dan alhamdulillah syarahnya banyak. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah juga pernah mensyarahkan dengan judul ini, ada Syarhul Mumti' Al-Zadul Mustaqni'. Bagus syarah beliau. Juga banyak syarah oleh ulama-ulama yang lainnya, yang karena mereka sambil mengajar di kuliah, mereka membukukan hasil dari mengajar mereka. Berarti ini pertemuan terakhir di Matan Bersuja, Ustaz. Insyaallah. Baik. Waktunya kita tanya jawab, Ustaz. Silakan. Baik, bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang berinteraksi, ingin berdiskusi tentang hukum wasiat ataupun waris yang Anda ingin tanyakan kepada Ustaz. Silakan di 0218236543 ataupun pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk ke meja redaksi kami. Assalamualaikum ya Ustaz. Beberapa saat. Nah. Baik. Belum ada telepon. Kami bacakan satu dulu ini Ustaz. Baik, silakan. Beberapa saat sebelum ibu saya meninggal, saya sedang kesulitan. Sedang kesulitan uang. Lalu ibu saya memberikan kalungnya seberat 15 gram dengan ucapan ibunya mengatakan, "Pakai saja." Jadi kalungnya pakai saja. Apakah setelah ibu saya wafat, maka kalung tersebut menjadi bagian harta waris? Saya bersaudara 10 orang, 2 laki-laki dan 8 wanita. Allah Ta'ala alam. Maksud dari perkataan pakai saja, ibu Anda pakai saja itu apa? Apakah hibah? Biasanya apa maksudnya pakai saja itu? Hibah biasanya. Kalau memang hibah, ya. Dengan demikian bukan waris. Bukan waris. Emang ibunya menghibahkan kepada anak wanita tersebut. Berarti keluarga tidak perlu dibagi waris pada yang lain. Keluarga yang lainnya berarti tidak mendapatkan bagian dari kalung tersebut. Ya. Nah, dan bagi Anda yang ingin langsung menelpon di 0218236543, silakan kami tunggu. Ya, halo. Halo. Nah, halo, ya. Silakan, sudah masuk Bapak. Halo. Assalamualaikum. Dari Medan. Assalamualaikum Bapak. Ya, dari Medan. Dengan Bapak siapa di mana? Mau nanya dari Bapak siapa Bapak? Mohon maaf, dari Medan. Iya, Syamsul Bahri. Bapak Syamsul Bahri. Bapak, ya, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Baik, silakan Bapak, silakan pertanyaannya. Nah, ini Pak, mau nanya kan, ini ada yang waris bapak 4 orang wanita, Pak. Apakah ada menerima lagi waris yang lain, Pak? Gimana Bapak? Mohon maaf. Anaknya 4 orang wanita semua, Pak. 4 wanita. Sudah meninggal Pak. Orang tuanya. Apakah sebentar, ada menerima? Apa? Tidak ada anak laki-laki. Kecil perempuan, Pak. Perempuan 4-4-nya. Iya. Yang meninggal siapa, Pak? Yang meninggal Bapak ibunya lah. Apakah ada yang menerima waris lagi, Pak, yang lain? Iya. karena ada sisa sepertiga. Orang tua dari bapak ibu sudah meninggal atau masih hidup? Meninggal kedua-duanya. Orang tuanya, kakek nenek sudah meninggal atau masih hidup? Hidup, sudah meninggal. Kemudian saudara dari bapak dan ibu ada atau tidak? Anak keempat. Bapak, dalam pembagian waris. Saudaranya ada. Saudara dari bapaknya ada. Nah, kalau saudara bapak ada, sisanya sepertiga ini untuk saudara bapak, pamannya. Paman dan bibinya dengan perbandingan 1:2. Ya. Ada lagi bapak? Ya. Terima kasih Bapak Samsul Bahri di Medan. Dalam pembahasan waris itu sebaiknya kalau bisa detail. Karena khawatir nanti setelah dibagi ternyata ada yang dizolimi. Ada yang terzolimi, menjadi masalah di dunia dan akhirat. Jadi siapa yang wafat dan saudara-saudaranya dari pihak laki dari bapak dan ibunya saja. Nah, silakan Bapak di belakang Bapak Samsul Bahri di 0218236543 bagi Anda yang ingin. Nah, dia sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umum Malak Karawang. Umum Malak? Nah. Karawang. Ya, begini, nenek saya orang janda dan mempunyai satu orang anak ya, putri. Nah, kurang jelas ya. Mohon maaf, Ibu, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit untuk mencari sinyal yang lebih baik. Nenek saya seorang janda. Nah. Meninggal. Mempunyai putri hanya satu. Apa? Putri satu. Ya, nenek ini meninggal udah. Udah. Putrinya satu. Satu. Mempunyai rumah hasil sendiri. Sebentar, yang anak laki-laki enggak ada? Enggak ada. Hanya satu perempuan. Ketika meninggal, apakah itu hak warisnya hanya untuk anak perempuannya saja? Tidak, anak perempuan hanya dapat setengah. Oh iya, adik laki-laki satu dan adik perempuan lima. Apa? Adik laki-lakinya satu. Adik perempuan lima. Adik perempuan lima. Iya. Itu sisanya untuk mereka. Oh, dibagi untuk. Iya, dibagi satu laki-laki, lima perempuan, Ibu. Bentar, Ibu. Dibagi enam. Laki-laki 2/6, perempuan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, selesai sudah. Oh gitu. Ini Ustaz, kan itu belum dibagi ya, hartanya itu. Itu kemudian sama ibu saya dikasihin ke saya gitu, dihibahkan ke saya. Kenapa? Apakah dihibahkan ke cucunya, ke saya gitu. Sebelum wafat gitu Ibu ya? Sesudah wafat, neneknya gitu. Sudah wafat dia menghibahkan, bagaimana caranya Ibu? Ada wasiat gitu? Sudah wafat, enggak, diberikan otomatis kan kepada putrinya. Nah, oleh putrinya itu diberikan lagi kepada anaknya, kepada cucu, berarti ke saya. Oh baik. Kalau yang Ibu terima sebesar hak dari ibunya Anda, tidak masalah insya Allah. Oh gitu. Yang sisanya untuk adik-adik mungkin ya Ustaz ya. Ibu tadi menyerahkan kepada Anda hanya satu-satunya atau ada saudara-saudari? Itu masih ada saudara-saudarinya waktu itu meninggal. Kalau masih ada, ya sebaiknya, karena hibah untuk seorang anak saja itu namanya adalah hibah yang tidak baik, jatuh hibah yang zalim. Oh gitu Ustaz. Begini juga Ustaz, setelah saya tahu ini, adik-adiknya tuh sudah meninggal, tiga. Apakah? Ini nggak apa-apa kalau gitu, ambil aja buat Ibu. Oh gitu, apa tidak diberikan kepada anak-anak adiknya juga itu yang? Boleh, kalau Ibu mau menghadiahkan kepada mereka, bagus. Ya, syukran Ustaz ya, sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mala di Karawang, semoga dimudahkan. Dan satu lagi di 0218236543 sebelum kami bacakan pesan singkat. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Feni dari Cimahi. Baik, silakan Ibu. Pertanyaannya Pak Ustadz, saya sudah nggak punya suami. Mm-hmm. Punya anak perempuan satu, usia 21 tahun. Bentar, apa suaminya? Suaminya sudah meninggal ya, Bu ya? Sudah lama bercerai, tapi saya punya rumah satu, ini hasil dari kerja saya. Mempunyai rumah, hasil dari hasil kerja ibu gitu. Ya, hasil baik. Kerja sendiri. Mm-hmm. Ya. Jadi dari sebelum berpisah sama suami, saya sudah pisah sama suami, saya bekerja terus saya beli rumah ini gitu. Lalu saya punya anak satu, Pak Ustadz. Mm-hmm. Bagaimana kalau saya sekarang, saya sempat kemarin-kemarin sudah sempat bicara sama anak, saksinya memang adik saya. Saya hibahkan rumah ini untuknya bila saya sudah wafat nanti gitu. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Menghibahkan setelah menghibahkan setelah wafat ya? Belum. Sekarang ini saya kayak kemarin-kemarin sekarang ini saya sudah ada wacana, sudah bicara dengan anak saya, ada saksinya adik saya. Saya sudah sampaikan ke anak saya bahwa kalau mama meninggal, ini rumah ini buat anak saya ini, cuma satu yang perempuan ini. Wasiat. Namanya wasiat. Wasiat tidak boleh. Ibu punya rumah satu atau lebih? Satu. Enggak boleh. Oh, jadi belum boleh saya untuk berikan untuk dia, saya hibahkan dari sekarang belum boleh. Kalau dihibahkan dari sekarang, ibu harus keluar. Oh. Karena hibah itu persyaratannya serah terima. Serah terima berarti pemilik sebelumnya melepaskan kepemilikannya dengan cara berpindah dia ke tempat lain. Kalau masih dia menguasai belum. Kecuali diizinkan ya. Iya. Maka wallahu ta'ala alam ibu, menurut saya ibu mulai galau. Iya. Dengan kondisi anak perempuan satu-satu. Iya. Ibu tahu bahwasanya syariat Allah sempurna. Iya. Maka sekarang jangan pikirkan masalah depan, masa depan dari anak. Iya. Allah akan menjamin kehidupan anak tersebut. Iya. Iya. Nanti kalau ibu meninggal ada bagian warisnya. Ya enggak perlu deh. Rebutkan dengan cara demikian mobilnya taufik. Oh, jadi saya tidak perlu juga menulis kayak surat wasiat gitu, nggak perlu. Jangan, sebaiknya jangan. Jangan ya Pak Ustadz. Jangan, ya. Malah bikin galau. Oh ya, ya syukur Pak Ustadz. Tawakal kepada Allah. Ya. Dan Allah akan menjamin anak tersebut. Ya. Syukur Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Feni di Cimahi dan kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum ya Ustadz. Saya Abu Meza di Sumatera Selatan. Ustadz, orang tua saya menghibahkan tanah kepada saya secara lisan dan saat ini tanah tersebut telah saya kelola. Apakah secara syar'i tanah tersebut telah sah menjadi milik saya atau belum Ustadz? Karena belum ada surat hibah secara tertulis dari orang tua saya. Orang tua masih hidup. Tidak dikatakan Ustaz. Allah Ta'ala alam. Ya. Kalau orang tua menghibahkan hanya kepada Anda saja atau kepada yang lain juga tidak dijelaskan, tidak juga jelaskan ya. Juga, ya, saudara yang lain karena hibah la usyhadu ala jawrin kata Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, Rasulullah bertanya, apakah seluruh anakmu mendapatkan hibah yang sama? Dia mengatakan tidak. Kata Rasulullah, saya tidak mau menghadiri hibah yang zalim. Maka dengan demikian dianggap batal hibahnya. Ya, tapi kalau umpamanya hanya anak satu-satunya atau anak lain sudah dapat hibah, ya enggak masalah insyaallah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan kami kembali bacakan pesan singkat. Assalamualaikum ya Ustaz. Ini cukup sederhana pertanyaannya Ustaz. Apakah wasiat itu wajib, Ustaz? Tidak. Dahulu iya, tapi kemudian mansukh. Wasiat tersebut dimansukhkan dengan ayat waris. Dengan adanya hukum waris ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, batal ayat wasiat yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz. Kami kembali bacakan pesan singkat. Nah, Ustaz, ini agak di luar tema, namun mungkin diperlukan jawabannya. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah hukum kerja parkir di pinggir jalan? Karena banyak orang yang tidak ridho setelah memberikan uang parkir tersebut. Allah Ta'ala alam, parkir di pinggir jalan, apakah dibolehkan oleh pemerintah? Resmi atau tidak? Ya, Allah Ta'ala alam, Ustaz. Saya enggak tahu saya. Kalau tidak resmi, dosa pekerjaan Anda. Karena mengambil hak orang itu adalah hak jalan, kemudian Anda gunakan untuk tempat dan Anda ambil uang dari memberhentikan orang di sana. Dan makanya ini ada perkataan tidak ridho ya. Iya tentu. Tapi kalau memang diizinkan pemerintah, sebagian jalan mungkin ada yang diberikan marka. Diberikan marka, tanda boleh parkir, boleh. Allah terang. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kami akan angkat penelpon di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, belum terkoneksi. Kembali kami mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Rewandi, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Uis di Bekasi, Pak. Ibu Uis, silakan. Iya. Pengen tanya ini, Pak. Orang tua saya masih ada, dua-duanya, cuma ada yang agak mengganjal. Saya ini perempuan dari 4 laki-laki, saudara laki-laki. Ibu perempuan satu-satunya. Iya. Nah, 4 laki-laki. Ya, 3 laki-laki. 3 laki-laki, saudara laki-laki ya. Terus. Nah, ibu saya itu punya sebidang tanah. Nah, tanah itu saya bangun untuk menjadi rumah kontrakan. Nah, yang saya tanyakan, kalau seumpamanya ibu saya itu tidak ada, apakah yang menjadi waris itu termasuk dana yang saya pakai untuk bangun rumah itu, gitu? Ibu, sebentar. Akadnya dengan orang tua apa? Bangun tanah, rumah di atas tanah tersebut? Kalau nggak ada akad sih, Pak. Cuma niat saya ngebangun tanah itu, rentah-rentah yang jadi rumah untuk menjaga orang tua saya. Jadi kehidupan sehari-harinya seperti itu. Maksud, berarti ibu menghibahkan rumah, hasil rumah itu untuk ibu orang tua? Ya, untuk iya betul. Jadi hasil dari kontrakan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu menghibahkan kepada orang tua, iya atau tidak? Iya. Kalau sudah hibah kepada orang tua, bila orang tua meninggal, maka dia termasuk bagian dari waris. Oh, gitu. Jadi tidak bisa ngambil lagi. Oh, seperti ya. Itu. Kalau ngambil lagi, namanya menelan ludah kembali setelah menghibahkan. Dan ini kata Rasulullah SAW, "Laisa lana mathalu saw, al-a'idu fi bati kal-kalbi 'udu faqihi." Dalam Islam tidak ada perumpamaan yang jelek. Orang yang kembali mengambil hibahnya bagaikan anjing yang kembali menelan muntahnya. Anjing muntah lalu dimakannya kembali. Oh iya, seperti ini perumpamaan yang sangat menakutkan ya. Sekali. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah tahu, soalnya saya pikir nanti kalau misalnya ibu saya, bapak orang, kedua orang tua saya tidak ada, saya bisa mengambil dulu yang pengeluaran yang saya untuk ngebangun itu, terus baru dibagi sebagai harta waris untuk keempat anak-anaknya gitu. Tidak. Itu tidak boleh ya, Ustaz ya? Tidak boleh. Oh, alhamdulillah. Iya. Cukup, Ibu. Ya, cukup. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu, silakan di 0218236543. Masih ada waktu, Ustaz? Atau sedikit 10 menit lagi, silakan. Baik, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Aruhan di Jakarta. Abuhan. Ya. Nah, silakan. Kalau kita mengontrakkan rumah, Pak. Iya. Ya, itu ada zakatnya. Bentuknya seperti apa, Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Uang kontrakannya, Pak Abuhan? Iya, uang kontrakannya Kontrakannya ada per bulan atau per tahun? Per tahun. Berapa biaya kontrak apa uang? Nilainya 50 juta sekitar ada. Itu. 50 juta. Ada. Nah, 50 juta sampai nisab. Ya, per tahun 50 juta kira-kira. Iya, ada. Tapi kapan dizakatkan? Ketika uang 50 juta itu diterima, langsung ya. Dizakatkan. Dikali 2,5%, langsung 2,5% itu dizakatkan. Berapa persen? Dikali 2,5%, 2,5% dari 50 juta itu langsung dizakatkan. Berarti 1,24. Iya. 1,25 ya. Gitu. Jadi seketika kita menerima uang kontrakan itu. Iya betul. Oh, gitu. Baik Ustaz, cuman itu aja yang ditanyakan. Terima kasih. Allah barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila 50 jutanya itu dipakai, setelah dipakai keperluan-keperluan Bapak ini dan berkurang dari 50 juta, Ustaz? Allah salam. Kalau kontrakan itu uangnya diterima di awal atau di belakang? Biasanya di tergantung. Nah. Ada yang di belakang atau di awal. Kalau di belakang berarti sudah lalu satu haul, langsung dizakatkan. Kalau diterima di awal, ini belum berlalu satu haul, pakailah. Ya, dan zakatnya nanti setelah satu tahun berlalu. Bila masih ada, digabung dengan rupiah yang lain, sampai satu nisab zakatkan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di belakang Bapak Abuhan, silakan di 0218236543. Masih ada sekitar waktu 5 menit ke depan. Nah, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari dengan Agung Ustaz. Dengan Jakarta. Siapa? Agung Ustaz Jakarta. Baik, silakan. Mau tanya Ustaz, ya. Kalau saya mau mewasiatkan hasil dari asuransi syariah tanpa asuransinya, kalau jika meninggal itu kan dapat manfaat asuransi Ustaz. Nah, apakah itu masuk hibah atau wasiat Ustaz? Ini termasuk wasiat wallahu ta'ala, karena bukan hibah. Hibah ya? Karena hibah itu diterima sebelum meninggal. Ini setelah meninggal baru diterima oleh ahli pada siapa yang diwasiatkan, kan ini termasuk wasiat bukan hibah. Wasiat. Oh, boleh Ustaz ya? Boleh wasiat. Maksimal sepertiga ya Ustaz. Maksimal nilainya sepertiga dari keseluruhan harta. Bila nilai polis asuransi tersebut adalah umpamanya lebih dari sepertiga, maka enggak boleh. Batal yang sisanya, umpamanya polis asuransi 100 juta. Yeah. Sedangkan dia hanya punya harta setelah dihitung-hitung bayar utang-utang dia cuma 100 juta. Berarti 50% ini. 50% dari 200 juta berarti 200 juta yang boleh hanya dia berikan sekitar 60 juta Allah taala. 60 juta setengah. Baik, Bapak Agung. Ya, selamat. Terima kasih Bapak Agung atas informasinya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk asuransi syariahnya tersebut gimana ya yang dibolehkan Ustaz? Polis asuransi syariah. Nah, yaitu ada di buku Harta Haram saya jelaskan rincikan persyaratan dari asuransi yang dibolehkan secara syariah. Ada dari AAOIV atau Dewan Pembuat Fatwa-Fatwa Lembaga Keuangan Syariah Internasional di Bahrain mengeluarkan tentang fatwa asuransi syariah. Ada yang dibolehkan itu saja? Ada, memang bisa. Kalau tetapi yang menjadi masalah, apakah asuransi syariah B, A, C sesuai syariah standar itu atau tidak? Itu bisa bermasalah. Tapi kalau undang-undang fatwanya ada. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di kesempatan bagi berbagi ini. Ada ikhtitam Ustaz? Nah. Semoga apa yang kita sampaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah di dalam mengadukan kehidupan mereka masalah harta, yang dengan harta itu yang Allah sifati harta itu dengan sesuatu yang besar sekali. Allati ja'alallahu lakum qiyama, harta yang merupakan kata Allah penopang hidup manusia. Maka bila ditopang hidup kita dengan sesuatu yang haram, haramlah kehidupan kita. Bila ditopang dengan sesuatu yang halal, semoga berkah dan manfaat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.